الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في اللفظ والملفوظ tentang pengucapan dan apa yang diucapkan. Tanya. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقول إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفسير فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي التلفظ إن أريد باللفظ التلفظ إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ المرفوض به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوق. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي في لفظي في القرآن من قال لفظي في القرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جميع. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل العبد فليس بجميع، والله أعلم. Pembicaraan tentang di fasal ini berkaitan dengan Quran. Fa'inna qad sabaqa telah dijelaskan anal Quran atau al Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Akan tapi melafalkan al Quran, melafalkan ayat-ayat al Quran, hal yang bolehkah kita katakan melafalkan Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk, ataukah kita wajib diam saja? Jawabannya, anak itulah kalau qauli bahasanya mengatakan atau tidak merinci perkataan ini nafian atau ifatan, baik mengatakan tidak setuju ataupun setuju, semuanya adalah salah. Maka orang yang mengatakan pelafalan Al-Quran adalah makhluk itu keliru. Orang yang mengatakan pelafalan Al-Quran itu bukan makhluk juga keliru. Dua-duanya keliru. Wa amma inda tafsir, namun ketika dirinci, maka kita katakan, jika yang dimaksud dengan bilafzi pelafalan Quran itu adalah talafuru, adalah upaya seorang untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran, maka ini berarti perbuatan hamba, maka itu makhluk. Karena hamba dan perbuatan hamba adalah makhluk. Namun jika yang dimaksudkan dengan pelafalan adalah al-malfudu wa'alaikumussalam, sesuatu yang dilafalkan, maka sesuatu yang dilafalkan adalah kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Karena firman Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Maka apakah melafalkan Al-Quran makhluk ataukah bukan makhluk? Maka yang benar adalah merincinya. Apa yang dimaksud dengan melafalkan Al-Quran? Jika yang dimaksudkan dengan melafalkan Al-Quran adalah gerak bibir, gerak lidah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, maka itu makhluk. Jika yang dimaksudkan adalah yang dilafalkan, maka yang dilafalkan adalah perkataan Allah, dan perkataan Allah bukan makhluk. Bagaimana masalah yang lain? Apakah pelafalan hadis innamal a'mal binniyat itu perkataan Nabi ataukah bukan perkataan Nabi? Maka jika yang dimaksudkan dengan pelafalan pengucapan hadis innamal a'mal binniyat itu adalah gerak saya, gerak bibir dan lidah saya untuk mengucapkan hadis innamal a'mal binniyat, maka itu bukan perkataan Nabi. Dan tetapi jika yang dimaksudkan dengan melafalkan hadis innamal a'mal binniyat adalah melafalkan adalah yang diucapkan, maka itu hadis Nabi. Wa syuru ila hadza tafsir, dan perkataan Imam Ahmad berikut ini mengisyaratkan kalau beliau memilih merinci. Beliau rahimallah mengatakan, mangkala siapa yang mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluqun. Ya, pelafalan terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, yuridu bihil Qur'an, dan dia maksudkan adalah makhluknya. Yang dia maksudkan adalah Al-Qur'annya. Bahwa Jahmi, maka dia adalah pengikut Jahmiyah. Maka Imam Ahmad mengatakan yuridu bil Qur'an, ayat dulu menunjukkan bahasanya, jika orang tersebut menginginkan dengan kalimat di atas selain Al-Qur'an, yaitu at-talafuhu, yaitu mengucapkan dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan perbuatan manusia, maka ini, maka dia bukanlah Jahmi, wallahu a'lam. Di antara terik Jahmiyah di masa Imam Ahmad, itu terik Mu'tazilah, yang dimaksudnya yang meyakini masih Al-Quran untuk makhluk, ini agar menyebarluaskan akidah ini, mereka menyebarluaskan di tengah masyarakat kalimat lafzi bil Qur'anil makhluk. Dan yang diinginkan oleh orang-orang Jahmiyah adalah Al-Quran. Sebagian orang awam tertipu dengan kalimat ini dan ikut-ikutan mengatakannya. Namun yang mereka maksudkan adalah apa yang dilafalkan. Kemudian fi zuhur maqalat ta'tili wa istimdadiha, bab yang ke-17 membahas tentang kemunculan akidah ta'til dan akar atau sebabnya. Syarat maqalat ta'tili ba'dal quruni al-fadlati as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim wa in kana asluha wa in kana asluha qad nabagha fi awakhiri asri tabi'ina wa awwalun min man takallama wa awwalu man takallama bi ta'tilil Ya'du Ibnu Dirhamin faqala innallaha lam yattakhid Ibrahima khalilan wa lam yukallim Musa takliman faqatalahu Khalid ibnu Abdullah al-Qasri alladhi kana waliyan Alal Iraqi Lihashami Ibni Abdul Maliki Kharaja bihi Ila musallal Aidi biwita kohi tuma khitbun nasi tuma khotoban nasa tuma khotoban nasa waqala ayuhan nasu dohu taqabbalallahu dohayakum fa ini mathin mutahin fa ini mutahin biljahdi biljahdi ibnu dirhamin innahu za'mun za'ama innahu za'ama annallaha la annallaha lam yattakid ibrahima qalilan walam yukallim Musa takliman thumma nazala wadabahahu wadhalika fi aid fi idil adha sanata mi'atin wa attafi'a is asar hijriyatan. Nah, sya'at takbar akidah ta'til pengingkaran terhadap sifat Allah setelah tiga generasi pilihan sahabat tabi'in dan tabi'in, meskipun akarnya atau asal muasalnya telah muncul di akhir-akhir masa tabi'in. Ya, tapi tafsirnya setelah melalui masa tabi'in. Wa awal mancana yang pertama kali berbicara mendakwahkan taktil penggalan terhadap sifat Allah adalah Ja'ad bin Dirham. Fakal Ja'ad mengatakan sehingga Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Artinya dia menggalan sifat cinta. Maka tidak ada sifat cinta bagi Allah. Walam yukalimu sataklima dan tidak pernah mengajak bicara kepada Musa, artinya mengingat sifat kalam. Dan ini satu hal yang sangat berbahaya, satu hal yang sangat fatal dampaknya. Maka jika Allah itu sifat mahabbah diingkari, maka tidak ada yang Allah cintai. Tidak ada perbuatan yang Allah cintai. Orang mau berzina atau kasolat sama saja, tidak ada yang dicintai. Dan jika Allah tidak punya sifat kalam, ini bahaya. Sama saja perkataan orang bijak ataupun orang taat, ya sama. Lalu maka Ja'ad bin Dirham ini dibunuh oleh Khalid bin Abdul Al-Basri yang merupakan waliyan alal Iraq, gunung Iraq yang diangkat oleh Hisham bin Abdul Malik. Beliau keluar membawa Ja'ad bin Dirham ini ke tanah lapang Surat Aik dalam keadaan terikat. Kemudian sama setelah selesai Surat Aik dan mengatakan, wahai manusia, berkorbanlah kalian, semoga Allah menerima hewan-hewan korban kalian. Maka hari ini aku akan berkorban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham, karena dia beranggapan Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan tidak pernah bicara kepada Musa. Tuma nazala, kemudian Khalid bin Abdul Al-Qasim turun dan menyembelih dan menggorok, menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan ini adalah terjadi pada Idul Adha tahun 119 Hijriah. Ya, tentang kisah Khalid bin Abdul Al-Qasim ini yang menyembelih Al-Ja'ad bin Dirham, sebagian ulama meragukan sanadnya, bahkan menilainya sanadnya adalah dhaif, bagaimana termasuk Hasan Salma di bukunya Qasasun Latafut yang pernah diterjemahkan di Majalah Al-Furqan Gresik. Namun sikap banyak para ulama nampaknya mengisyaratkan validnya kisah ini Karena banyak ulama al-sunnah yang mengutipnya tanpa memberi catatan. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Wafi dhalika yaqul Ibnu Qayyim fi Nuniyah, dan tentang kisah ini Ibnu Qayyim di bukunya An-Nuniyah mengatakan, wali ajli za, dan oleh karena itu doha bijadin khalidu al-qasri, maka berkorban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham Khalid al-Qasri yauma zaba'ihil kurbani, di hari hewan-hewan kurban disembelih. Iqala, karena Ja'ad mengatakan Ibrahim laisa khalilahu, Ibrahim bukanlah kekasih Allah, kala sekali-kali tidak pernah jadi kekasih Allah, wala Musa lukali mudani, dan Musa bukanlah seorang yang pernah diajak bicara oleh Allah, yang dekat dengan Allah. Syakara tahiyyata kullu sahibi sunnatin, maka berterima kasih kepada Khalid al-Qasri karena telah berkorban dengan Ja'ad bin Dirham semua ahlu sunnah. Lillahi daraka min ahil kurbani. Akhir di sini maknanya sahib. Lillahi daraka, ini kalimat ta'adul. Betapa fokusnya min ahil kurbani, baik orang yang berkorban. Ya, maka di sini, dari perkataan Ibnu Qayyim di sini, maka ya, kita tangkap adanya beliau tidak mempermasalahkan kisah di atas. Mengisahkan kalau beliau ya, membenarkan adanya kisah di atas. Wahyu. Tumma akhadaha anil ja'di rajulun yuqalu lahu al-jahmu bin Sufwani, wa huwa alladhi ibnu Sufwana bin Sufwan al-jahmu bin Sufwana, wa huwa alladhi yansabu ilayhi mashhabul jahmiyati al-mu'allimati li'annahu nasharahu faqatahu Salam ibnu Ahwad suhafibu Sultati Nasr bin Saya bin Sayaro, wadhalika fi Khurasani Khurasana wafi dhalika Khurasana sanatun sanata mi'ah sanata mi'ah wa samanin samanin wa isrina hijriyatan. Semua apa dah kemudian pemikiran Ja'ad bin Dirham ini diambil oleh seorang yang namanya Al-Jam bin Sufwan, dan kepada Jam inilah penisbatan aliran Jahmiyah yang merupakan Al-Mu'atilah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Kenapa Mu'atilah disebut dengan Jahmiyah, disebut dengan Ja'diyah? Dan Ja'ad yang pertama kali mendakwakannya, jawabannya adalah li'annahu nasyarahu, karena Ja'ad bin Sufwan punya jasa besar, yaitu menyebarluaskan pemahaman ini. Bagaimana Ja'ad itu cuma di kalangan terbatas, elit, belum cukup publik, baru dalam bentuk ya sekarang adalah mungkin wacana intelektual kalangan terbatas. Nah, kalau di masa Ja'ad bin Sufwan sudah makalah ta'til atau ta'til ini sudah publik, bahwa bahkan dia pun siap berdebat. debat terbuka dengan berbagai pihak yang tidak mau dan tidak yang setuju dengan pemahamannya. Fakatalah maka Utsman bin Zubair dihukum bunuh oleh seorang bernama Salam bin Ahwas, Sayyidu Surta, Kapolri, kepala polisi. Kepala polisi dari Nasr bin Sayyar. Mungkin ya semacam gubernur Nasr bin Sayyar. Nah, dia punya ya, di bawah gubernuran itu ada kepolisian. Nah, kepala polisinya namanya Salam bin Ahwas. Ini terjadi di Khosan tahun 128 Hijriah. Dan ini Mi'at tsaniyati uribatil kutubul yunaniyatu fasadal amru bala'an wa syiddatan Utsmanu ibnu Sa'id ad-Darimi kitaban raddabihi al-Marisiyyi samahu Nabdul Utsmana ibnu Sa'id al-Kafiril Anidi fi masara alamahi min at-tawhidi. Di ayat takwilatu bishrin. Rofi hudud dan di akhir-akhir abad kedua Uribat diarabkanlah berbagai buku Yunani karya para filsafat Yunani dan buku Roma, buku Romani. Karya ya, para pemikir-pemikir Romawi kuno. Fasadal amru bala'an wa syiddatan. Maka kondisinya semakin kacau dan semakin berat. Semakin tak karuan. Kemudian di akhir-akhir abad ketiga, intasyarat terluaslah akidah Jahmiyah disebabkan ceripaya Bisr ibn Riyad al-Marisi dan orang-orang yang sejaman dengannya, yang para imam bersepakat untuk mencela mereka dan mayoritas para imam mengkafirkan mereka atau minimal menyesatkan mereka. Utsman ibn Sa'id ad-Darimi menulis satu buku untuk membantah al-Marisi yang beliau beri nama Naqdu Utsman ibn Sa'id, bantahan Utsman ibn Sa'id al-Kafir al-Anid, pada seorang yang kafir yang membangkang. Maka Utsman ibn Sa'id ad-Darimi mengkafirkan Bisr al-Marisi yang disebut dengan al-Kafir al-Anid. Fi maqta' al-Allah min at-tauhid, terkait dengan tauhid yang dia ada-adakan. Atas nama Allah, Subhanahu wa Taala, dia katakan tauhid adalah dengan orang itu mengingkari sifat Allah, itulah orang yang bertauhid. Mentola'ah hadzal kitab, siapa yang mentola'ah membaca buku ini bi'ilmin wa adlin, dia membacanya dengan dalam rangka mencari ilmu, wa adlin, dan dia membacanya dengan objektif. Adil di sini artinya objektif. Tabayyana lahu, maka akan jelas baginya kelemahan hujah atau argumen alu ta'til, bahkan batilnya. Dan sesungguhnya hadis ta'wilat, ta'wil-ta'wil yang dijumpai dalam perkataan banyak orang belakangan semacam Ar-Razi, Al-Ghazali, dan Ibnu Aqil dan yang lainnya, itu diainya sama persis dengan ta'wil-ta'wil Bishr al-Marisi untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Ar-Razi, Ghazali ini as'ariyah. Bishr al-Marisi ini mu'tazilah. Maka kondisi as'ariyah di masa-masa belakangan itu kondisinya demikian parah. Mereka berjumpa dalam ta'wil-ta'wil yang adalah ta'wil-ta'wil mu'tazilah. Padahal as'ariyah ini anti-mu'tazilah. Nah, sampai di sini sejarah tentang ta'til. Kemudian kita akan masuk pembahasan tentang istimda. Rizki. Wadulal. Min Abana. Al-Qaludin al-Nabi ibn al-Aqsami al-Yahudi al-Ladhi sahara al-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Thumma inna al-Ja'da kana ala makila min ardi harona wa fiha khalqun kathirun min al-Mushrikina wa sawbi'ati wal-falasifati wa la raiba anna lil-bi'ati ta'thiran qawiyan fi aqidatil insani wa akhlaqihi. Wa kana mazhabun nufati min ha'ulai anna allaha laysa lahu sifatun subhudiyatun di anna sebutan sifat yang tadi ala jamin ana maha musabihun fa inna man yusuna lahu sifatin salbiyatan au idafiyatan au muhaffalatan min huma salbiyatu masalah masyurba ada ma'amir layan kubilai raja wajala kukru kaulihim inna allaha wahidun bimakna annahu masyurbun anhu al-kismatu bil-kami Abil kaulu antu. Nah, adapun istimda, sumber materi keyakinan ta'til adalah sumbernya dari Yahudi dan orang-orang musyrik dan orang-orang sesat, sofiin dan ahli filsafat, sofiin penyembah bintang. Fa inal ja'da kana ka'tin dirham, mengambil akidahnya ini ala makilan sebagaimana dikatakan dari orang bernama Aban bin Sam'an, dari orang yang bernama Talut, dari Lafiz bin Aqsam. Inilah silsilah makalah ta'til. Jahan bin Sufwan, dari Ja'ad bin Dirham, dari Aban bin Sam'an, dari Talut, dari Lafiz bin Aqsam al-Yahudi. Lafiz ini adalah dukun Yahudi yang pernah mencoba untuk mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ja'ad itu ala makilah sebagaimana dikatakan, itu tinggal berasal dari daerah Haran. Di sana terdapat banyak orang musyrik, Sofiah dan para filsafat. Dan tidaklah diragukan bahwasanya lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menentukan corak akidah seseorang dan akhlaknya. Wa kana madzhabun nufat min haula, dan akidah an-nufat, orang-orang yang mengingkari sifat dari mereka-mereka adalah annallahi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat subhutiyah, karena adanya sifat yaqtadi konsekuensinya menurut anggapan mereka bahasanya Allah serupa dengan makhluk. Dan mereka cuma menetapkan sifat salbiyah, sifat idhofiyah, dan sifat gabungan dari keduanya. Yang dimaksud dengan salbiyah adalah sifat salbiyah adalah yang makna sifat tersebut adalah adamu amrin, tidak adanya satu hal yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Contohnya Allah itu Esa, dalam artian tercabut dari Allah al-qismatu fil kami, al-qismah terbagi fil kami dengan angka tertentu. Awil qawli atau dengan ucapan atau maslubun anhu syariku dan tercabut dari Allah asyariku sekutu. Maka mereka mengaku kalau Allah itu Esa. Esa dalam artian Allah itu maslubun anhu qisma, tidak terbagi. Tidak terbagi, tidak terbagi itu artinya apa? Mengingkari kalau Allah punya tangan, punya telapak kaki dan seterusnya. Awil qaul atau Allah terbagi dengan firman. Artinya Allah itu tidak berfirman, tidak berkata-kata, tidak ada sesuatu yang terbagi dari zat Allah yang keluar dari zat Allah dan dia adalah azali. Nah, ini tidak mau. Itu makna Esa menurut mereka. Tunggal, benar-benar tunggal. Kalau Allah itu bicara, kemudian bicara itu, kemudian firman Allah itu statusnya adalah azali, maka berarti ya, ada berbila. Tapi tidak lagi tunggal. Dan maksud penamu syarik dan Allah tidak memiliki sekutu, itu makna Esa. Kemudian sifat idhofiyah adalah allati la yusafullahu biha ala anahu sifatun zatidah lahu. Dan sifat-sifat yang tidak diberikan kepada Allah dengan status, biasanya sifat tersebut adalah sifat yang zatidah benar-benar menjadi milik Allah. Walakin yusafu biha, akan tapi sifat itu yusafu biha di dinisbatkan kepada Allah bi'tibar idhofatiha ilal ghairi, disandarkan kepada yang lain. Contohnya perkataan mereka tentang Allah annahu mabda'un wa illatun, ya Allah itu adalah awal dan sebab. Fawa mabda'un wa illatun, maka Allah itu adalah awal dan sebab, bi'tibar dengan melihat rasanya segala sesuatu itu muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul karena Allah ciptakan. Lafi tibar bukan dalam pengertian Allah itu punya satu sifat yaitu badak wal iliyah. Mulai dan illah. Sedangkan murakab dari salfiyah dan idofiyah adalah Allah tisakunu salfiyah dan diktibarin adalah sifat salfiyah dari satu sudut pandang dan sifat idofiyah dari sudut pandang. Contohnya adalah mereka meyakini Allah itu adalah awalun, dan yang pertama artinya faya salfiyah dan awal itu adalah sifat salfiyah diktibar dengan melihat bahasanya Allah itu makhluk anhul hudus. Tidak ada pada Allah sifat baru. Semuanya azali. Dulu tanpa awal. Jadi setelah idhofiyah fisika dengan melihat bahasanya segala sesuatu itu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana hadza huwa ma tastamittu minhu tariqatun nufati, maka jika inilah sumber unsur pembentuk jalan an-nufat para peringkat sifat, maka bagaimana mungkin tatibu nafsu mu'minin, jiwa orang yang beriman merasa senang atau jiwa orang yang berakal merasa senang untuk mengambil keyakinan ini dan meninggalkan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, itu para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Dan bab yang ke-20, fitari katil nufati sima yajibu isbatu awu nabiyu min sifatillah. Tentang metode anufat, orang-orang yang mengkari sifat, berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib ditetapkan dan wajib ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wildan. Maktabat ukuluhum ibadahu. Wa ayan bu anhu. Wa faqal kitaba. Qala fahuma. Nafiha. Nah, maka orang-orang yang an-nufat mengingkari sifat Allah sepakat untuk menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang disuruh oleh akal mereka untuk ditetapkan dan meniadakan dari Allah apa yang disuruh oleh akal mereka untuk ditiadakan. Baik, itu sesuai dengan Quran dan Sunnah ataukah menjadi Quran dan Sunnah. Maka metode untuk menetapkan sifat atau meniadakan sifat menurut mereka adalah akal. Riyu. Tumakhtalatu bima layak sabil aslu ibadahu au nasyahu aksaruhum nafauhu kakhaju kakhaju maja'a minhu ala majadi kabaduhum nawak tawakofa wafawwada ilmahu wafawwada ilmahu wafawwada ilmahu ilallahi ma'annafi jalalatihi ala syai'in minasifati. Nah, tumakhtalafu, kemudian orang-orang mengkari sifat ini berselisih fima, untuk tentang sifat-sifat apa saja yang akal memerintahkan untuk menetapkannya atau akal memerintahkan untuk meniadakannya dari Allah. Maka mayoritas para pengingkar sifat mengingkari semua sifat. Wa kharaju, dan mereka kharaju, rohnya tersebut melakukan takhid, takhid di sini maksudnya memberi solusi maja'a minhu untuk sifat-sifat yang ada dalilnya di Quran dan Sunnah. Mereka telah sepakat apa? Sepakat Allah tidak punya sifat. Loh, realitanya dapat banyak dalil Quran dan Sunnah menunjukkan Allah punya sifat. Di mana ini solusinya? Solusinya apa? Alal majaz. Mereka katakan itu semua majaz. Itu semua adalah sifat makhluk, namun secara majaz disandarkan kepada Allah. Maka bermakna kharaj ini. Maka mereka berkelit ya, menghindari berkelit untuk bertabrakan dengan majaa bi berbagai dalil yang berisi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala alal majaz, dengan mengatakan itu semua adalah majaz. Wabaduhum, sebagian mereka tawakofa fihi tawakof wafawada ilmahu, dan menyerahkan ilmu tentang sifat tersebut kepada Allah. Ya, alitafwid ya. yang diserahkan apa? Ilmu, bukan kaifiyah. Namun makna. Makna bidalalati diiringi keyakinan nafi dalalatihi ala syai'in wa sifat. Bahwasanya sifat-sifat bahasanya nusus sifat tersebut sama sekali tidaklah mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengingkari dalalatihi makna dari nusus sifat, mengingkari kalau nusus sifat tersebut menunjukkan adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahmad. وقفوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل. العقل هو إن كان العقل يعجز عن إدراك تفصيلي في ذلك. نعم. وهم يقومون dan mereka nufat sifat beranggapan anak bahasanya mereka wafaku, mereka melakukan tawfid, melakukan jamak, kompromi, perpaduan, mensinergiskan, memadukan. Dia diterlibat dengan cara yang mereka tempuh di atas, mereka berarti telah mampu memadukan dengan baik dalil akli dan dalil nakli. Akan tetapi mereka dusta dalam anggapan tersebut. Karena dalil akli dan nakli adalah seiring, tidak bertentangan. Dipadukan itu berarti diakini bertentangan. Yang namanya kompromi itu apa? Bertentangan, mari kita kompromikan. Kalau dari awal itu memang tidak bertentangan, tidak perlu dikompromikan. Sejak awal itu mutafiqah. Sejak awal itu tidak bertentangan. Artinya sepakat untuk meyakini adanya sifat sempurna bagi Allah. Dan semua sifat yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, fa'innahu la yukhalifu al-aqla, itu tidak menyelisih akal sehat. Cuma akal tidak mampu untuk memahami rincian sifat. Tapi akal mengatakan Allah itu ya harus hidup. Masa Allah tidak punya sifat hidup? Allah ya harus punya sifat gagah perkasa dan kuat. Masa bisa menciptakan alam dah kuat dan gagah perkasa? Harus berilmu, namun apa rincian detail tentang hidupnya Allah dan seterusnya? Maka ini bukan kewenangan akal. Waktu siapa ulah ilmu fatu fitarikatihim tarikata man qala Allah fihim. Maka mereka orang-orang mencari sifat serupa dengan metode yang mereka tempuh ini. Metode orang yang Allah ceritakan. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Ilal ladzina yasumun, orang-orang yang menyangka bahasanya mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan min qablika sebelummu. Mereka ingin ayat tahakamu, tahakum, berhukum kepada tauhid. Ya, tahakum artinya minta dihukum, minta diberi keputusan. Ya tahakamu dan minta diberi keputusan kepada tauhid, yaitu setan. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkafiri setan, namun setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Jika dikatakan kepada mereka, marilah ila ma'anzalallah, untuk tunduk dan taat kepada wahyu yang Allah turunkan dan kepada Rasul, wa'aitan munafiqi, maka engkau melihat orang-orang munafik ya sutuna angka, menolak ajaanmu tersebut, sutuna dengan benar-benar menolak. Fakaifa, maka bagaimanakah jika menimpa mereka satu musibah bima qadamat aydihim, disebabkan ulah tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah, in aradna ila isana wa tawfiqa, tidaklah kami berkeinginan kecuali untuk berbuat baik dan taufiqah mengkompromikan berbagai kepentingan. Mereka ingin mengkompromikan katanya akal dan nakal. Agus. Waktu misalkan nanti tahu mengusuri al-awalu al-awalu bima unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma annahum la yaqbaluna kulluma asani ana ulain fata idza ta'aw illa ma ta'a fil kitab wa sunnatu min hisabi sifatil kamali lillahi a'radu wa mtana'u kama an ulaikal nafikina idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasulih fattu wa aqadu. Nah, sisi kesamaan antara mereka orang-orang yang ada di ayat surat An-Nisa tadi dengan lufatus sifat adalah dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, masing-masing dari dua kelompok tersebut beranggapan bahasanya dia beriman dengan wahyu yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak menerima semua ajaran yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, mereka-mereka orang yang mengkaji sifat jika diajak kepada ajaran Quran dan Sunnah yang berisikan meyakini adanya sifat sempurna bagi Allah, mereka berpaling dan menolak. Sebagaimana mereka orang-orang munafik jika dikatakan pada mereka, marilah kita tunduk pada apa yang Allah turunkan dan kepada apa yang diperintahkan Rasul, maka mereka sudu menolak. Wa'a'adu dan berpaling. Fitri. Nah, itu kenapa Allah alaikum. Anak. Lahum. Wasa. Yukalidunahum. Sama Allah. Tidak. Yukalidunahum. Wa yuqaddimuna ala tahakkumu umiru. Nah, sisi yang ketiga, pastinya mereka-mereka orang yang mengkaji sifat, mereka memiliki tauhid, mereka memiliki ruasa, mereka memiliki gembong-gembong yang mereka ikuti, dan mereka lebih mendahulukan gembong-gembong tersebut daripada ajaran itu oleh para rasul. Dan mereka ingin untuk tahakkum. Ketika ada diberi keputusan, ketika ada perselisihan, Indonesia ketika ada perselisihan, ilahin kepada gembong-gembong mereka tersebut, bukan pada dari Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka orang-orang munafik ingin ya tahak kamu kepada Tuhan, minta diberi keputusan oleh pada Tuhan, padahal mereka diperintahkan untuk mengkafiri Tuhan. Yang keempat, mereka orang yang mengkafiri sifat, mereka beranggapan bahasanya mereka berkeinginan dengan metode mereka ini amalan hasanah untuk melakukan amal yang baik dan mengkompromikan antara akal dan wahyu. Bagaimana mereka orang munafik bersumpah bahasanya mereka tidaklah menginginkan kecuali kebaikan, mengkompromikan dan mengkompromikan berbagai kepentingan yang ada. Maka kullu mubtilin, maka semua ahli batil itu yang tasattaru fi batili, mereka menyembunyikan kebatilan mereka, berdoa dan berkata-kata menampakkan kebenaran. Maka mereka datang tidak awal dengan berbagai klaim yang batil dalam rangka untuk melariskan kebatilan mereka. Dan siapa saja yang Allah berikan padanya ilmu, pemahaman dan hikmah dan niat yang baik, maka tidak akan rancu baginya al-batil kebatilan. Akan takkan melanggar kebatilan adalah kebatilan. Walau dan tidak akan laris untuknya berbagai klaim-klaim yang dusta. Wallahu musta'an. Sallallahu ala nabi Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini Senin sampai Kamis besok kita libur. Saya ngawas uang. Gracias.